baju baru. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairi wa khairi ma tuni alahu wa a'udhu bika min sarri wa sarri ma tuni alahu. Artinya, ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah memakaikan pakaian ini kepadaku. Aku meminta kepadamu dan aku berlindung dari kejelekan dan kejelekan apa yang dibuat untuk yang hadis riwayat Abu Daud.